الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا، عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebelum kita memulai pelajaran, saya beritahukan terlebih dahulu bahwasanya mungkin ini adalah pelajaran terakhir kuliah maghrib ya. Sebelum maulid nanti kita mulai lagi. Jadi supaya kalian semuanya fokus belajar, fokus persiapan untuk ujian. Harapan Ustaz, doanya Ustaz, semoga kalian semua berhasil dan sukses melewati ujian baik dunia maupun akhirat. Jadi ujian itu ada dua macam. Ada ujian dunia, ada ujian akhirat. Ujian akhirat itu maksudnya ujian dalam agama. Ujian dunia itu adalah ujian dalam badan. Kalau enggak naik, malu. Itu ujian badan itu namanya. Tapi kalau ujian akhirat itu ujian berkaitan dengan agama. Itu ujian akhirat. Jadi, bermacam-macam ujian ini memang Allah yang sengaja menciptakannya. Dan segala urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu supaya lebih mudah untuk dicerna, dijangkau oleh hamba-hambanya yang begitu dicintai oleh Arhamur Rahimin, maka Allah Ta'ala itu sengaja mendekatkan pemahaman kita dengan takdirnya. Kalau mau naik kelas harus ada ujian. Nah, begitu pula kalau mau naik derajat harus ada ujian. Seorang yang kaya itu disebut kaya kalau dia mempunyai bawahan yang begitu banyak, pekerja yang begitu banyak. Adalah Allah menciptakan malaikat-malaikat yang begitu banyak. Padahal Allah Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan dan memerlukan mereka. Tapi Allah menciptakan mereka rahmatan li'ibadih, supaya lebih mudah untuk menjangkaunya, untuk mencernanya. Oh, ternyata Allah memang maha agung, maha besar. Buktinya punya malaikat yang kayak begini, kayak begitu. Sama seperti, adakah seorang presiden yang enggak punya menteri? Enggak ada. Ada presiden yang enggak dikawal oleh pengawalnya? Enggak ada. Kalau sekarang enggak ada. Nah, itu loh maksudnya. Mendekatkan. Nah, oleh karena itu, sebagaimana kalian mati-matian sampai lembur-lembur, sampai ngembun-ngembun, ya kan, belajar, nanti kalau sudah ujian, langsung dek, tidur semuanya. Nanti sebelum sore bangun lagi, belajar lagi terus selama 10 hari itu. Itu adalah persiapan. Persiapan supaya kalian sukses melewati ujian. Itu maksudnya. Maka sebagaimana hal itu kalian lakukan dalam ujian zahir, ujian dunia, maka kalian harus juga lakukan ketika menghadapi ujian akhirat. Karena ujian akhirat itu berat. Makanya kalau Ustaz bilang, kesian. Kalau melihat kalian itu kesian. Melihat kalian itu kesian sekali. Karena rahmatnya Ustaz kepada seorang murid. Rahmatnya seorang kawan kepada kawannya. Rahmatnya seorang saudara kepada saudaranya. Sebagaimana hal itu implementasi daripada hadis Nabi yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Berat. Menghadapi kehidupan yang akan datang ini berat, bukan mudah. Berat. Kalian harus sabar. Dan harus banyak sabar. Serta harus banyak pasrah kepada Allah. Selama kamu tahu itu semuanya dari Allah, jangan takut. Selama kamu tahu semuanya itu berasal dari Allah, jangan bimbang, jangan galau. Semuanya serahkan pada Allah. Nah, kenapa? Karena kalaupun suatu waktu kamu gagal, sebagaimana kalian ada yang gagal, maka kalian jangan khawatir. Toh di sana ada kebijakan-kebijakan. Toh di sana ada kesempatan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, gitu. Tapi yang pasti, ujian ini dibuat untuk keuntungan siapa? Gurunya? Tidak. Keuntungan Allah? Tidak. Tapi keuntungan kalian sendiri. Supaya kalian naik kelas. Kecuali kalau kalian pengen, anak betah banget saat di kelas ini. Ya udah, gak apa-apa. Nah, tapi kan takutnya, yang semacam itu, bukan sinergi dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka na yaumuhu misla amsi fa huwa maghbun. Barang siapa yang harinya itu sama seperti hari kemarin, itu orang rugi. Mau jadi orang rugi? Ustaz pengen bertanya kepada kalian, bisakah waktu yang telah berlalu pada pukul 6:30 tadi dikembalikan 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi, atau 1 jam lagi, atau 1 hari lagi? Tidak bisa. Ma madho fat. Ma madho fat. Yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Oleh karenanya dikatakan, al-waktu kasayf in lam takto gata'at. Waktu itu sama seperti pedang. Kalau kamu tidak tebaskan, dia akan menebas kamu. Seperti orang perang, kamu enggak gunakan, nah dia akan menebas kamu. Kamu akan mati. Nah, itu waktu. Waktu itu adalah sebuah hal yang paling berharga. Di muka bumi ini yang paling berharga itu adalah waktu dan kesempatan. Oleh karenanya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, ni'matani kathiru minan nasi maghbunun fihima. As-sehatu wal faragha. Ada dua nikmat yang banyak para manusia itu yang rugi di dalam keduanya itu. Banyak yang lalai terhadap keduanya itu. Padahal itu adalah nikmat yang luar biasa. Apa itu? Yang pertama, nikmat sehat. Orang enggak bakalan tahu kenikmatan sehat kecuali setelah sakit. Sekarang kita sehat. Sehat yang kita rasakan sekarang itu lebih nikmat daripada kita punya uang 1M. Lebih nikmat daripada kita tinggal di hotel berbintang. Lebih nikmat daripada makan dengan makan yang paling enak sekalipun. Sehat itu lebih nikmat. Buktinya kalau orang sakit, walaupun dia tinggal di hotel berbintang, terasa enak. Walaupun dia makan dengan makan yang paling dia sukai, terasa enak. Pahit semuanya. Enggak terasa. Enggak enak semuanya. Ini enggak nafsu. Sakit. Jadi ternyata, nikmat sehat itu di atas segala-galanya. Mata kita bisa digunakan untuk melihat. Tangan kita bisa digunakan untuk menggapai. Kaki kita bisa kita gunakan untuk melangkah. Urat kita sesuai dengan yang ditentukan. Tidak ada yang berbalik arah atau terjepit. Kamu pernah lihat kan ada di antara orang tua kalian yang mempunyai penyakit urat kejepit. Itu kalau sudah datang sakitnya luar biasa. Jerit-jerit kayak anak kecil. Itu satu urat dari urat-urat yang beribuan urat di atas, di dalam badan kita. Kalau seumpama dua gimana? Kalau tiga gimana? Kalau 100 urat gimana? Bisakah dia itu menanggung beban sakit yang luar biasa itu? Tidak bakalan bisa. Nah, usahakan kalau di musala jangan ada yang berbicara. Karena berbicara itu mahrum. Diharamkan berkahnya majelis. Jadi kalau mau bicara lebih baik di luar saja. Jangan di musala. Nanti kalian pendek umur, murah, enggak murah rezeki, sempit rezekinya. Ada yang mau pendek umur? Jangan bicara. Jangan mau ikuti setan. Ikuti Rasulullah. Lawan, lawan, dan lawan. Jangan mau. Ingat, apapun yang kita lakukan untuk kita sendiri. Kamu lihat orang yang baik, yang di depan terus, yang taat pada guru, yang dengarkan, yang luar biasa. Nanti lihat hidupnya. Pasti lain. Lihat orang yang suka bicara itu. Paham? Lihat kehidupannya nanti. Sama seperti yang di depan yang taat? Tidak sama. Ingat suatu ayat yang berbunyi. Man amira solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka pasti, pasti, itu taukid falanuhyiyannahu, ada nun taukidnya. Pasti kami akan berikan dia kehidupan yang sangat mengenakan. Membahagiakan pasti. Jadi kalau seumpama kamu dahulukan kesengsaraan, sakitlah, masalahlah, dan sebagainya, ingat. Itu bukan dari orang lain. Kamu sendiri yang bikin masalah. Kenapa Allah yang berkehendak? Fabima kasabat aydikum. Kamu sendiri yang salah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Berat melakukan taat. Berat memang. Tapi nikmat akhirnya. Faham? Berat tapi nikmat. Sama seperti ketika kamu ngeden itu. Berat enggak? Kalau sudah keluar, lulus dada. Iya kan? Nah itu loh. Sama seperti itu. Berat memang, tapi enak habis itu. Kamu dicaci maki Allah, pengennya dijawab, pengennya dijambak rambutnya, pengennya dibalas begini. Sabar, sabar, ikut Rasulullah, sabar, sabar. Sebentar aja sabar. Nanti kamu senang hidupnya. Katanya orang itu, Masya Allah ya, itu orang sabar. Itu orang jahat banget tuh. Masa dia diginiin, giniin. Ini yang ini sabar banget ini. Nah, dipuji sama orang, diangkat sama Allah. Nikmat dia. Dipuji. Apalagi Allah yang berkehendak. Allah yang ngasih bahagia. Enggak ada siapa-siapa, enggak ada orang tua, enggak ada guru yang ngasih bahagia Allah. Yang bikin orang semua tunduk siapa? Allah. Yang bikin semua orang memuliakan siapa? Yang bikin semua orang menghormati siapa? Yang bikin semua orang mengasihani siapa? Yang bikin semua orang benci siapa? Semuanya Allah. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Allah sendiri di dalam Al-Quran telah mengingatkan kita di dalam firman yang berbunyi, wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Nah silahkan. Kalian merasa bisa menipu Allah, silahkan. Tapi ingat, Allah juga menipu kalian. Dengan kalian merasa seperti itu sudah ditipu oleh Allah Ta'ala. Dan ingat, wallahu khairul makirin. Allah yang lebih pandai yang untuk menipunya. Makanya orang yang berbuat dosa dan salah itu kebanyakan hidupnya kan sengsara. Pasti, enggak mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau kamu baik-baiknya, banyak sabarnya, banyak menolong orang lainnya, kamu lihat, pasti anak kamu ditolong orang lain. Kamu itu dimurahkan rezekinya, bahagia, lepas daripada segala urusan dengan gampang dan mudah. Tanpa terasa. Nah, itu semuanya itu karena apa? Karena kebaikan. Nah, tapi sebaliknya, maling, nyuri, nuduh orang, hati-hati ya. Jangan sampai menyakiti hati orang. Apalagi sampai ngelapor kepada orang tua. Sampai mengatakan kamar 28 sudah ada yang dicurigai tapi gak dikasih tindakan. Sampai akhirnya ada yang hilang lagi barangnya. Bukan kita gak kasih tindakan. Siapa yang mau bertanggung jawab depan Allah? Saksi gak ada. pengakuan. Pengakuan dipaksa. Nggak boleh dipaksa. Haram hukumnya paksa. Apalagi sampai dijambak, dicekik, dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi. Jadi. Jadi setiap ucapan yang menyakiti hati orang, semuanya ada tuntutannya. La tahsabanallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan kalian kira bahwasanya Allah Ta'ala tidak melihat. Allah Ta'ala melihat. Bagaimana Allah Ta'ala tidak melihat? Yang mengedipkan mata kamu Allah. Yang melintaskan lintasan dalam hati kamu itu Allah. Yang bikin kamu itu sekarang susah maupun senang itu Allah. Gitu. Kok dia tidak tahu sih? Ya lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Jadi yang kamu tampakkan, yang kamu lintaskan dalam hati yang enggak ada yang tahu kecuali kamu, Allah tahu. Yang menggerakkan itu Allah. Gimana Allah enggak tahu? Jangan mau tertipu. Jangan mau tertipu. Kita Nabi SAW ketika banyak sahabat-sahabat Nabi yang meminta izin kepada Nabi untuk tidak hadir dalam suatu peperangan. Ketika semua kaum muslimin wajib untuk mengabulkan permintaan Nabi untuk berperang itu, justru mereka itu datang untuk berizin dengan alasan-alasan yang diada-adakan. Nabi sebagai seorang Nabi, seorang Rasul dan seorang manusia biasa tapi luar biasa, diperintahkan Allah Ta'ala untuk menghukum secara zahir. Zahirnya memang demikian, saya terima. Tapi ingat, kamu bohong sekali, nanti lihat. Kamu akan sengsara sekali. Bohong dua kali. Sengsara dua kali. Bohong. Fitnah lagi. Riba lagi. Nyekik orang lagi. Ngata-ngatain orang. Tunggu aja. Tunggu waktunya. Jatuhlah. Kejepit tangannya lah. Kejatuhan beban berat lah. Kakinya berdarah. Luka dan sebagainya. Jatuh dari tangga dan sebagainya. Itu karena yang kemarin. Kalau kamu menerima, itu diangkat derajatnya. Tapi kalau kamu gak terima, nangis ini mau putak pulang. Karena dosa yang kemarin itu. Jangan mau tertipu. Jangan mau tertipu. Oleh karenanya perbaiki. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, mereka yang suka bermaksiat, mereka yang suka berbuat kezaliman itu, allazina asrafu ala anfusihim. Mereka yang melukai dirinya sendiri, yang menyengsarakan dirinya sendiri, disifatkan orang yang zalim itu seperti itu. Jangan, kita mau bahagia kan? Semuanya mau bahagia kan? Beramal baik. Beramal baik. Amal baik itu awalnya berat, tapi akhirnya sedap. Bukan segap. Sedap. Nanti enggak? Awalnya berat, tapi akhirnya bahagia. Awalnya sengsara. Kayak gini, hadir di sini, mana yang di sampingnya bau lidah buaya. Bau akbabnya luar biasa. Tapi anak mau belajar, anak dapatnya di sini sudah kita hormati, jangan sampai melukai perasaannya orang lain. Kita sabar, padahal nggak enak baunya, tapi sabar udah, kita nggak mau lukai perasaannya orang lain. Diangkat derajatnya, nggak enak, tapi abis itu masya Allah orang itu senang. Padahal dia tahu anak bau mulutnya, tapi dia itu sabar ya masya Allah. Diangkat derajatnya. Allah Ta'ala tahu. Sebelum dia tahu, Allah Ta'ala sudah tahu. Dan Allah pasti mengganjarnya. Pasti diberikan kebaikan. Pasti diberikan kebahagiaan. Yang semacam itu yang akan bahagia. Tapi kalau sudah tertawa keras, terbahak-bahak. Perempuan tertawa terbahak-bahak. Bohongnya luar biasa. Suka bohong. Suka curi sana, curi sini. Lihat aja kehidupannya. Saya cuma bilang. Jangan mau tertipu sama setan. Ikuti Rasulullah. Rasulullah nggak mungkin bohong. Setan itu pembohong. Kalau ada pembohong di negeri ini, itu adalah muridnya setan tuh. Nggak saya sebut siapa dia. Banyak pembohong-pembohong tuh. Ya kan? Itu kalau sudah ada pembohong itu muridnya setan. Kalau ini jujur, itu adalah muridnya Nabi Muhammad SAW. Tambah banyak bohongnya, tambah banyak sengsaranya. Siapa menyebabkan? Dia sendiri. Jangan salahkan. Sama seperti orang main-main di gubangan yang kotor. Akhirnya main, setelah main kotor. Dia bilang, loh kok kotor sih? Ya. Emang nyebur siapa? Emang orang lain yang nyebur, kamu yang kotor gitu. yang nyebur siapa? Yang kotor siapa? Ya dia sendiri nyebur. Nanti bikin kue, sulit nggak? Sulit kan? Bau aromanya, aroma donat sih masih mending daripada aroma bawang. Aroma donat masih asik, ada aroma vanili. Vanili namanya. Dan sebagainya masih harum, enak. Capek, kotor semuanya ini. Tapi habis itu dihidangkan, dimakan nikmatnya. Apalagi suaminya mengatakan, aku gak pernah merasakan masakan seperti ini. Berarti Ustaz nih, tadi capek pulang dari Jakarta. Semalam saat tidur jam berapa? Jam 1-2 pagi sudah berangkat lagi ke bandara. Pulang langsung olahraga. Jadi habis olahraga makan, tapi kena makan yang nikmat, habis semuanya capeknya. Ada sop kesukaannya Ustaz. Ada sayur asem kesukaannya Ustaz. Ada ikan tongkol kesukaannya Ustaz. Ada ayam goreng kesukaannya Ustaz. Semuanya disediakan oleh yang tercinta. Nah, sehingga apa? Semuanya hilang. Letihnya itu hilang. Nah, Ustaz tadi bilang, ya semoga masih dihargai kata-katanya Ustaz tadi. Tapi kayaknya sih mau terbang juga dengan kata-katanya Ustaz tadi. Ustaz bilang, ya Allah, tongkolnya enak banget. Wah, Ustaz, ambil lagi ya, ambil lagi. Ambil lagi. Orang dia gembira, senang. Capek bikinnya. Tapi begitu dengar Ustaz mengatakan, ambil lagi ya, senang gak? Nah, itu loh manusia, kalau gak dikasih gambaran contoh yang fakta, yang nyata, dia gak ngerti. Kalau kasih tahu yang kayak begini, baru ngerti. Ya, lihat tuh. Jangan mau tertipu. Ingat ya. Ingat, dari sekarang jangan mau tertipu. Allah Ta'ala itu tidak bohong dalam Al-Quran. Nabi Muhammad tidak mungkin bohong dalam hadisnya. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad pasti terjadi. Lihat tuh zaman sekarang. Semua yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena apa? Nabi Muhammad sudah pernah mengucapkannya sebelumnya. Jadi semua yang diperkirakan oleh manusia bisa jadi-jadi, bisa jadi enggak terjadi. Tapi kalau Nabi yang memperkirakan, semuanya terjadi. Semuanya sudah terlaksana. Di antara yang diperkirakan oleh Nabi SAW akan terjadi, dan pasti akan terjadi, nanti sepertiga orang di dunia ini akan memerangi. Sepertiga lainnya akan terbunuh. Sehingga tinggal sepertiga saja. Siapa yang sepertiga yang tinggal itu? Perempuan. Laki-lakinya sepertiganya habis. Tinggal sepertiga. Di situlah dikatakan kata Nabi Muhammad, 1:50 orang. Ini yang akan terjadi. Ini proses semuanya. Kalian akan dijauhkan dari syariat Nabi. Sampai nanti ketika hari kiamat itu. Enggak ada satupun yang pernah mengucapkan Allah, Allah kepada mereka. Akan terjadi hari kiamat. Ini akan terjadi. Jadi makanya kau sedang berat. Kalian akan menghadapi kehidupan yang berat, berat, super berat. Kenapa saya katakan demikian? Jangan kamu kata, enggak, aku sudah siap. Ustaz heran kadang-kadang, kalian mau pulangan, senangnya bukan main, Masya Allah. Senang mau ketemu setan? Senang mau bawa pengaruh setan? Dan demi Allah, saya katakan, itulah yang terjadi. Kalian berada di bawah pengaruh setan. Kalau kalian takut pada Allah dan Rasulnya, kalian takut untuk pulang. Itu yang terjadi. Tapi lihat bagaimana kebanyakan semuanya pengennya pulang. Karena rindu kepada orang tua. Alasan. Tapi yang utama bukan itu. Yang utama itu aja jalannya, makan banyaknya, tidur seenaknya. Nah itu. Kemudian beginilah, begitulah, HP lah, inilah, itu, yang sebagainya. Itu kan jujur saja. Iya kan? Nah. Sekarang saya tanyakan, gimana anak kalian nanti? Gimana anak kalian nanti? Kalau sekarang seperti ini keadaannya, gimana 10 tahun lagi? Gimana 20 tahun lagi? Makanya usah katakan, ya kalian seperti ini, alhamdulillah. Satu minggu masih tetap diawasi oleh guru. sudah mulai lemah keimanan, dikuatkan lagi, semangat lagi. Lemah lagi, ketemu lagi ustadznya, semangat lagi. Nah, sekarang kalau di rumah nggak ada ustadznya, nggak ketemu ustadz, nggak ada pemasukan-pemasukan, nggak ada yang menguatkan benteng keimanan, bagaimana kalian akan menghadapi kehidupan yang sekarang ini? Nah, itu. Jadi pikirkan baik-baik, pikirkan baik-baik. Berat. Oleh karenanya cari ilmu yang bermanfaat supaya ilmu itu bermanfaat untuk kalian sendiri, itu yang terutama, baru untuk orang lain. Ilmu yang manfaat itu harus didapatkan dengan tanpa maksiat. Nggak mungkin dapat ilmu manfaat kalau dia itu suka nyuri. Nggak mungkin dia itu akan mendapatkan ilmu manfaat kalau dia itu suka kekadian. Nggak mungkin dia itu mendapatkan ilmu manfaat kalau dia itu durhaka pada orang tua. Nggak mungkin. Nanti begitu pulang ke rumah, pertama kali dilakukan, cium kaki orang tua. Anak mau pulang, niatnya anak apa? Mau berbakti pada orang tua. Nggak kemana-mana. Nah, itu niat yang baik. Jangan cuma niat. Awalnya doang, hari pertama. 9 hari di luar sana. Jangan diikuti setannya. Lawan. Tapi kamu senang. Buktinya, nanti kamu pulang. Setelah pulang kamu 10 hari. Ya, kamu balik ke sini, pasti beda. Kenapa beda? Pengaruhnya setan. Fem, membekaskan karatan dalam hati. Ustaz sebetulnya enggak ridho gitu loh. Tapi yang gimana lagi? Kalian punya pilihan dan kehidupan itu adalah sebuah hal yang tidak bisa kita batasi secara seluruhan. Itu hak kalian. Silahkan. Rawihul quluba sa'atan. Senangkanlah hati sesaat. Karena kalau dipaksakan maka dia itu akan jemu. Silahkan. Tapi hati-hati. Nah, bisa jadi karena kejadian yang 10 hari ini kamu akhirnya terputus dari kebaikan. Nah, kita kan gak bisa. Kalau Ustaz bilang, kalau Ustaz bisa beli taufik hidayah, Ustaz akan belikan semampu Ustaz. Ustaz punya beberapa Ustaz belikan. Tak. Masukkan dalam hati kamu semuanya. Masanya yang punya taufik, yang punya hak taufik dan hidayah itu Allah. Nabi Muhammad gak mungkin. Apalagi kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi. Sekarang siapa yang tahu? Kita ini termasuk yang diberi hidayah atau tidak, kita nggak tahu. Kita sendiri yang menjalaninya, yang akan tahu. Bukan tahu sekarang, yang akan tahu nantinya. Nah, jadi kehidupan yang kalian akan hadapi ini berat, bukan mudah. Sulit, bukan gampang. Sukar, bukan seperti yang kalian pikirkan. Jadi setiap dosa, kalian hari ini tinggal hitung aja dosanya berapa. Aku tadi ngata-ngatain orang, menghina orang, gibain orang, fitnahin orang. Nyingkat orang, misalnya. Atau jahilin orang. Lagi ulang tahun harusnya disenangi, disiram. Ini kan ikut siapa gitu, sunahnya siapa, apa kaitannya, orang ulang tahun ya harusnya senengin, kasih kado, belikan kado gitu loh. Ini enggak dijerumusin, diciram dengan air comberan lah dan sebagainya. Astagfirullahaladzim, ingat ya, Ustaz dikasih 1 M pun enggak bakal mau, Ustaz mau nyiram itu enggak bakal mau, Ustaz takut pada Allah. Semua ada tanggung jawabnya, ingat ya. Mayal fitu min kaulin illa dehi rokiibun atid. Tidak ada baunya. Rokiibun tidak terucap satu kalimat pun kecuali pasti jatuh. Kamu harus siap tahu jawab nanti. Kamu siram. Ada yang sampai jatuh seperti di Baru Putra itu sampai akhirnya terkilir uratnya sampai dibawa ke dukun pijat. Biayanya berapa sih yang mau nanggung? Zalim. Dan ingat, yang semacam itu nanti bisa dibalas. Kalau enggak dia sendiri dapat, anaknya yang akan dapat. Nanti jangan banyak berdosa. Udah jangan banyak masalah. Kita ini udah banyak masalah. Nanti enggak, di masa yang lalu sudah kita banyak masalah. Kamu dulu waktu di zaman jahiliyah pernah pacaran, pernah ini. Semuanya itu belum rampung, belum selesai. sengsaranya belum selesai, masih terus dikasih, irit-irit oleh Allah Taala. Kok mau nambah dosa? Mau nambah dosa? Hah? Jangan, jangan nambah dosa, sudah cukup. Dekatkan diri sama Allah, baca Quran yang banyak, baca Quran tambah, enggak enak terus tambah. Itu obat. Obat sama seperti kalau kamu lagi sakit mata. Harus tetesi dengan obat yang perih. Kamu lihat, obat, semua obat rasanya asin apa pahit? Manis apa enak? Enak. Semua obat seperti itu. Kamu mau kurus, ya harus olahraga. Diet. Kurus deh. Enggak, anak mau berdoa saja. Ya Allah, kuruskan aku tapi makannya banyak ya. Non, ini di dunia. Bukan di surga. Mati enggak? Di dunia, bukan di surga. Kalau di surga tinggal minta aja sama Allah Ta'ala. Enggak usah minta, enggak usah ngangkat tangan aja. Terlintas saja langsung terlaksana. Iya, dulu aku pernah makan mangga di pondok, manisnya luar biasa. Langsung ting, ada mangga. Mau dikupas, begitu lagi kupas, langsung kupas, tinggal ambil. Begitu dipetik satu, keluar satu lagi. Itu di surga nanti. Di sini harus bertahap. Mau mandi, badakan dulu. Gak ada mandi, ting, langsung di kamar mandi gitu. Gak ada. Ustaz pengen kalian semua jadi wali Allah. Semuanya. Semuanya kalian menjadi orang sabar. Semuanya. Kalian semuanya berbahagia. Bukan sengsara. Ustaz gak mau kalian sengsara. Cuma kalian sendiri yang bikin. Gitu. Ustaz sudah tidak selalu bilang, jangan, jangan bohong, jangan mencuri, jangan melukai hati orang, jangan mengejek, jangan menghinakan orang. Nanti semua ada imbasnya itu semuanya. Nah, tapi kalian tetap lakukan. Ikut siapa? Ikut setan. Orang ikut setan pasti sengsara. Emang gak enak. Seperti sekarang ini Ustaz capek. Tapi harus paksakan, harus ngajar. Nah, jadi gak enak. Pengennya apa? Tidur, anas pijetin, nasi gitu. Apalagi pijetin Ustaz Fauzi ya. Ya kan? Ya apa tidak? Ustaz yang rasakan. Jadi seperti itu. Ayo sekarang berusaha untuk melawan. Kita mau belajar ujian ini. Jadikan semua yang terjadi pada kita sebuah pengalaman dan sebuah pengajaran. Serta sebuah pelajaran. Pengajaran untuk siapa? Untuk kita. Pelajaran untuk siapa? Untuk kita. Jangan sampai kita seperti yang disabdakan Nabi Muhammad. La yadkhulul mu'minu fil juhri marratain. Itu adalah kaitannya dengan pengalaman. Jangan sampai kita ini masuk ke dalam suatu gubangan sampai dua kali. Cukup sekali. Mau gak naik sampai dua kali. Jangan. Makanya kita bantu. Kita katrol gitu. Kalau sudah dua kali gak naik, kita katrol naik. Karena apa? Kesian nih orang. Gitu. Betah banget di kelasnya. Gitu. Sampai yang semuanya sudah gak betah di kelas itu, dia betah saja di kelas. Maksudnya gak pengen punya anak semacam itu. Nah, apalagi tahun yang kemarin. Itu sangat banyak rekor tahun kemarin. Karena memang ada sebuah formulasi regulasi yang baru, peraturan yang baru. Nah, yang akan datang jangan. Kalau di Putra itu kemarin, di sini kemarin sampai 200 lebih yang nggak naik. Jadi yang nyusup-nyusup nggak tahu itu. Masuk-masuk udah pada nggak naik, nyusup. Gitu. Biarkan kita itu gentleman. Gentle girl. Berani berbuat? Ustaz sendiri sudah mempraktikkannya. Ustaz gak naik. Karena memang gak lulus. Kurang belajarnya, malas. Ustaz berani gak naik. Bahkan Ustaz sampai gak naik dua kali. Kamu gak? Enggak, aku gak mau naik. Kalau seumpama coba ngomongin sama Ustaz Segap. Kalau bisa aku balik ke pondok. Gak bisa, aku gak mau balik. Oh, enaknya itu. Emang salahnya Ustaz? Enggak mau gak naik? Hah? Lu kok bisa dibebankan sama Ustaz? Dibebankan kepada orang tua? Jangan. Itu orang yang semacam itu adalah orang yang lemah. Kenapa? Hanya karena malu kepada temannya. Terus kamu tidak malu pada Allah? Malu pada teman? Teman itu bisa ngasih apa sama kamu? Padahal Allah ada mengatakan man balan nas mata. Paman. Jangan pikir orang. Jangan pikir orang. Yang penting Allah. Allah yang penting. Jangan pikir orang. Orang mau bilang apa, mau bilang apa, terserah. Omongannya tidak merubah sesuatu. Perlakuannya tidak merubah sesuatu. Tapi Allah kalau sudah berucap, Allah berfirman, Allah menentukan tidak ada yang bisa berubah. Jangan pedulikan orang. Semua orang jangan pedulikan. Selama kita dalam kebaikan, jangan pedulikan. Aku memang tidak naik. Katakan, aku tidak naik. Justru itu adalah obat untuk kita menjadi orang tawadu. Ini enggak. Karena sombong dia enggak mau balik. Jadi enggak mau balik kepada Nabi Muhammad SAW hanya karena dia itu tidak naik kelas. Rugi apa tidak? Ini orang yang congkak-congkak yang kayak begini. Orang yang sombong-sombong. Yang kata Nabi SAW, orang yang sombong itu nanti di akhirat akan dibangkitkan seperti semut diinjak-injak orang. Jangan ya, jangan. Jadi biasakan kita itu berani menghadapi masalah. Bukan lari dari masalah. Kenapa dia berhenti? Iya, karena gak naik kelas. Ya, sian deh loh. Gak naik kelas, gak berhenti. Nanti punya anak gimana? Nanti kalau kejadian-kejadian yang lebih berat itu gimana menghadapinya? Bisa jadi orang seperti itu adalah orang yang paling besar kesempatannya untuk bunuh diri. Na'udzubillah. Karena dia itu mau lari dari masalah. Jangan lari dari masalah. Hadapi masalah. Gak ada masalah yang ruwet. Semua masalah mudah. Asalkan kita mau untuk membenahinya. Untuk mencari solusinya. Tapi kalau masalah itu dibiarkan berkembang, ya jadi terkembang. Yang mengembangkan masalah siapa? Setan. Yang nyuruh siapa? Setan juga. Mengikut setan? Mengikut setan? Ikut siapa? Nah, Rem. Nah, itu loh pengalaman. Kamu jalan di suatu tempat atau di ondak-ondak, di situ baru saja pecah gelas. Sehingga bertebaran yang namanya beling-beling karena pecahan gelas. Kamu jalan di situ, luka kakimu. Kasih betadine, diobati. Udah itu mau lewat lagi di situ. Luka lagi, diobati lagi, perban. Lewat lagi di situ, biar kena semuanya gitu kakinya. Itu orang bodoh namanya itu. Ngerti enggak? Jadi kalau seumpama kamu itu main-main di gubangan, lalu badan kamu kotor, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan siapa? Diri sendiri. Jangan kamu katakan, aku tadi makan sih, jadi aku kenyang deh sekarang, ya. Itu adalah sunnatullah. Nanti ya, jangan salahkan makannya, kenapa kamu makan tadi. Kamu mau kenyang gak sih? Gak mau, tapi maunya makan. Gitu. Ya gak bisa. Kamu bisa jalan, tapi bukan dengan kaki, tapi dengan tangan. Kemana-mana dengan tangan ke bawah. Gitu. Kepalanya di bawah. Bisa? Hah? Bahaya itu nanti. Sedang lihat kemana-mana. Ya kan? Nah, tapi kan bukan semua orang bisa seperti itu. Jangan dipaksakan. Biarkan kita itu lentur seperti air. Apa yang ditentukan Allah ikuti. Apa yang ditentukan syariat kita ikuti. Yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, jangan kita lakukan. Karena melawan arus. Dan kamu akan sengsara nantinya. Nah, jadi jangan percaya kepada Rasul, kepada apa, setan, tapi percayalah kepada Rasul, Rasulullah SAW. Jangan percaya kepada Iblis, tapi percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga nanti kita lulus ujian. Karena ingat, ujian sekarang, baik yang cawu pertama maupun cawu yang kedua, itu berpotensi untuk menggagalkan kesuksesan kalian atau justru menunjang kesuksesan kalian di cawu yang terakhir. Sekarang gak ada lagi seperti dulu. Cawu pertama, hitungannya sendiri. Cawu kedua, hitungannya sendiri. Enggak, sekarang digabung. Cawu sekarang, jeblok. Cawu yang akan datang, bagus. Tapi kalau dijadikan satu, hanya jeblok juga. Yaudah, ikut jeblok. Itu yang terjadi. Apalagi pas pelajaran faraid, jeblok ya. Kan Ustaz lihat, ini dapat sekian, kan kelihatan. Nah, hati-hati ya, karena bikin ujian, yang bikin soalnya bukan Ustaz loh. Yang bikin yang sulit-sulit. Nah, Ustaz nanti, tinggal nerima bagaimana hasilnya. Paham? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi yang mau pulang silahkan pulang, tapi ingat jangan terlambat. Kalau terlambat kalian tahu sendiri kan, yaitu kena denda setiap harinya. Ingat, bukan kita perlu kepada uang itu, tidak, tapi uang itu didendakan karena supaya kalian disiplin dengan peraturan, itu maksudnya. Biasanya dengan bantuan orang tua, makanya orang tuanya didenda itu. Terus yang punya, yang pulang rombongan dari sekarang harus tentukan. Yang pulang rombongan dari sekarang sudah tentukan. Rombongan sama siapa? Jelas dapat rekomendasi dari ustadz. Siapa yang kepalai? Siapa yang kepala rombongan siapa? Harus tentukan. Terus